Berkata Imam Sa'di rahimahullah, fasubhana man khafiyat al-tafuh wa daqqat fi salih al-bir wal-ihsan ila khawas asriyaihi wa awliyaihi. Maha suci Allah, man khafiyat al-tafuh, yang mana rahasia-rahasia Allah tersamarkan bagi makhluk. Wadaqqat fi salihil bir wal ihsan. Dan betapa jeli dan rincinya kebaikan dan ihsan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ila khawas asriyaihi wa awliyaihi, kepada makhluk-makhluk pilihan Allah dan para wali-wali Allah. Wa qala alladziina najaa minhuma, berkatalah salah satu dari yang selamat dari dua pemuda, salah satunya adalah yang memeras khamar, karena dialah yang diwasiatkan, yang dititipkan oleh Nabiullah Yusuf untuk menyebutkan berita kabar tentang Nabi Yusuf kepada sang raja. Wadzakara ba'da ummah ay وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما. Pemuda ini baru mengingat Nabi Yusuf, padahal sudah berjalan selama bid'ah sinin ditafsirkan oleh para ulama 3-9 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun di dalam penjara. Setelah itu baru ingat, oh dulu saya ada kawan nih di penjara yang faham tentang mentabir, mentafsir tentang mimpi. Wa ma wasahu bih wa alim anna kafiran bi ta'biri hadhihi ru'ya ba'da muddatin min as-sinin, dan dia sadar mengetahui bahwasanya Nabi Yusuflah yang mampu untuk menyingkap takbir mimpi setelah beberapa tahun berjalan. Faqala, maka pemuda ini mengatakan, ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun, akulah yang akan mengabarkan kepada kalian untuk menta'wilnya. Fa'arsilun, maka kirimlah mereka kepadaku. Ini ila Yusuf. Li'as'alahu anha. Kirimlah aku kepada Nabi Yusuf untuk aku bertanya tentang tabir mimpi yang dialami oleh seorang raja. Fa'arsaluh faja'ilih. Maka Nabi Yusuf AS dikirim, dibawa kepada sang raja, walam yu'annifu Yusuf ala nisyani. Nah, ini penting. Nabi Yusuf tidak mencela, tidak mencaci. Ente kemana aja, ente lupa sih besaran. Tidak mencaci siapa? Hah? Pemuda yang dipesankan, tolong ceritakan kisah saya kepada raja. Padahal ini sudah berapa tahun? 7 tahun, taruh 9 tahun. Lupa, gara-gara ente lupa. Ana nih di penjara nih. Enggak marah-marah gitu. Tapi bisa enggak kalau kita? Hah? Sik. Semakin lama jadi. Hah? Wah, kita mah malah dendam, malah marah, malah ini, malah itu. Ah, ini pelajaran penting. Ya, teorinya tahu, tapi prakteknya enggak semuanya bisa yang seperti ini. Benar enggak, Abdul Rahman? Bisa antum. Gara-gara antum enggak ngasih tahu raja. Akhirnya anak di penjara 9 tahun. Bisa enggak, Man? Kayak gitu. Ah. Lah ya. Ini kan teorinya, ilmunya. Ilmunya kita tahu, prakteknya. Ketika teman kita lupa, kira-kira gimana? Padahal sepele, bener gak? Sepele, tapi karena sepele semakin bertambah lama, misalkan seorang orang tersebut di penjara semakin lama, harusnya setahun, malah 9 tahun, kira-kira gimana? Gara-gara apa? Lupa mengabarkan kepada raja. Mungkin kalau di kita bukan raja lah, mungkin jenderal lah. Tolong titip salam pada jenderal fulan. Lupa. Maksudnya apa? Supaya dibebaskan. Lupa. Setelah 9 tahun baru, aduh, baru ingat. Kira-kira. Nah, di sini kata Imam Sa'd rahimahullah, walam annahu Yusuf 'ala nisyan. Ini enggak mudah. Kebanyakan kalau kita ya waduh berat. Nanti lupa masa gitu aja lupa katanya. Ini semakin lama nih di penjara. Kan gitu. Nah, ini ilmunya Masya Allah. Tinggal kadang kita masalah sepele saja ya. Udah. Nah, beda kan? Balis dama ma yas'aluhu anhu ajabahu an dhalik. Nabi Yusuf tidak memarahi, tidak mencaci, tidak mencela terhadap pemuda yang lupa itu. Padahal Masya Allah semakin lama, ya harusnya apa keluarnya sama. Mungkin setahun, dua tahun. Allah musta'an. Ya, berat. Enggak bisa semuanya, enggak semuanya bisa. Ya. Kesabaran itu berat. Nah, kata Imam Sa'd rahimahullah, Nabi Yusuf tidak mencela orang itu. Disebabkan karena lupa, bukan disengaja ya. Lupa. Lupa kan biasa lupa. Ah, lupa, pura-pura lupa kali. Ah, kan gitu. Ya memang lupa. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam langsung mendengar apa yang diminta oleh pemuda tersebut dan menjawab panggilan tersebut. Faqala, mengata pemuda tersebut, Yusuf ayuhas siddiq, wahai Yusuf, orang pemuda yang jujur. Ini jujur juga penting. Ucapan, perbuatan, jujur. Zaman sekarang susah. Pemuda lagi. Yang jujur susah. Yang enggak jujur banyak. Tapi kalau di baliho, di iklan-iklan, banyak. Berani jujur, hebat. Tapi prakteknya ya, Allahu'alam. Namanya iklannya kayak gitu. As-Siddiq, nah, ini benar-benar As-Siddiq. Ya, tidak bolak-belok, lurus, Siddiq, jujur. Aikasir kathir Siddiq, banyak jujurnya. Ya, artinya benar-benar lurus, benar-benar jujur dalam ucapannya, perbuatannya, perilakunya. Aftina fi sab'a baqaratin siman yakuluhunna sab'a ijafin wa sab'a sumburatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Wa Yusuf yang jujur, yang sangat jujur, berikanlah fatwa, jawaban kepada kami tentang mimpinya sang raja. Bahwasanya sang raja bermimpi melihat sab'a baqarat, 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, besar-besar, yakuluhunna sab'a ijaf, memakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus dimakan. Wa sab'a sumbulatin khadrin wa ukhra yabisat, dan 7 ladang yang subur memakan 7 ladang yang kering kerontang, ya, yang jelek ladangnya, tidak menghasilkan. La'ali arji'u ilan nas la'alahum ya'lamun, mungkin bisa saja aku nanti kembali kepada manusia, kepada masyarakat di kota itu untuk menceritakan mimpi sang raja. La'allahum ya'lamun, supaya mereka mengetahui. Fa'inna mutasyawwiqun lita'biriha waqad ahammadhum, karena mereka sangat merindukan takbir mimpinya dan sudah sangat menunggu. Fa'abbara Yusuf sab'a al-baqaratu siman wa sab'a sumbulatu al-khadr bi'annahunna sab'a sinin mufsabat, sab'a al-baqaratu al-ijaz, sab'a sumbulatu al-yabisat bi'annahu sinin mujadabat wa la'alla wajha dhalika wallahu a'lam anna al-khasab wal-jadab lima kana al-hafz mumbattan mabniyan alayh wa annahu idha hasala al-hasab qawiyat az-zuru' wal-huruth wa hasana manzaruha wa kathrat dhalaha wal-jadab bil-aqs min dhalik, maka mimpi tersebut kata Imam Sa'di rahimahullah ditakbir, ditakwil, ditafsirkan, dijelaskan mimpinya. Sab'a al-baqarat siman, 7 ekor sapi yang besar, yang gemuk-gemuk. Sab'a sumbulat al-khudr, dan 7 ladang yang hijau adalah biannahunna sab'a sinin mukhsabat, 7 tahun. Nah, yang subur, 7 tahun yang subur. Nah, jadi di sini 7 ekor sapi ditafsirkan dengan 7 tahun, gemuk ditafsirkan subur, ya, karena orang gemuk ya subur, orang kurus kerontang, ya. Nah, ya kurus, bagaimana mau subur? Nah, wasabul baqarat al-hijab, wasabul sumbulat al-yabisat, sedangkan 7 ekor unta yang kurus, kerontang, kemudian 7 sumbulat ladang, ya itu kering, ya tidak menghasilkan, mungkin menghasilkan tapi ya jelek. Ya naunna sini namu jedabat, 7 tahun yang kering kerontang, kemarau tidak menghasilkan apa-apa. Ini 7 tahun. Kalau corona berapa tahun corona? Ah, udah 2 tahun, 3 tahun. Gimana, susah nggak corona? Susah corona. Dagang susah, ini susah. Baru 2 tahun, 3 tahun ini. Nabi Yusuf berapa tahun? 7 tahun menghadapi apa? Kekeringan, paceklik, kesusahan, kelaparan. Nah, berarti kalau 7 tambah 7 berapa? 14. Ya. Yang 7 subur, yang 7 tahun lagi kering kerontang. Ya, ini zaman dulu tahunan, zaman dulu tahunan, zaman sekarang di kasih musibah corona baru 2 tahun 3 tahun ya. Ya, itu juga berat, ya berat, sangat berat. Mana kalau dulu tahunan, Allahul Musta'an. Bi'annahun nasinina mujudabat wala'ala wajah zalik wallahu a'lam. Mungkin dari sisi wallahu a'lam annal khasab wal jadab, kesuburan, kekeringan, yang namanya subur kering kerontang, kemarau dan berlawanan. Lamakan al-harf mabniyan alih, yang namanya ladang, tumbuh-tumbuhan, pertanian. Anna idza hasala al-hasab qawatu zuru wal-harus. Kalau subur ya tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, penghijauannya itu bagus, indah. Kasurat galaha, banyak yang bagus, yang indah, yang mahal. Nah, menghasilkan. Sedangkan kering kerontang, kemarau tidak menghasilkan panen. Susah, keadaannya susah. Serba susah. Wa kanatil baqar, yang namanya sapi biasanya zaman dulu itu untuk apa? Membajak, membajak sawah. Ya. Tasqi 'alaiha al-hurus fil ghalib, dan mengairi sungai secara umum seringnya dipakai seperti itu. Wasumbulat ya azamul aqiyat wa afdaluha, abbaraha bidhalika wujudul munasabah. Ya, sumbul ya, nam ladang atau yang semisalnya, ya azamul aqiyat wa afdaluha, makanan ya, lumbung-lumbung padi, gandum, yang semisalnya cadangan-cadangan ini, adalah buat makanan manusia yang afdol, yang menguatkan manusia. Karena hubungannya satu dengan yang lainnya. Jama'alahum fi ta'wiliha baina ta'bir wal isyarah lima yaf'aluna. Sehingga dikumpulkan ta'wil, ta'bir, isyarat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Wa yasta'iduna bimin tajbir fi sinil khasab wa ila sinil jadab. Nah, dan mereka supaya bersiap-siap untuk bercocok tanam ketika musim subur 7 tahun, kemudian musim kemarau paceklik susah. Kesusahan 7 tahun. Faqala tazra'una 7 sinina da'ba'ai mutatabi'at. Kalian menanam itu 7 tahun terus menerus. Ya, terus. Jangan kendor. Nanamnya jangan kasih kendor. 7 tahun terus. Mutatabi'at. Nah. Wama asattum fadaruhi sumbul illa qalila mimma ta'kulun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.